Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, sebuah kitab yang berisikan keterangan-keterangan tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita sebutkan tentang penjaga pintu surga. Insyaallah taala di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fi dzikri awwali man yaqra'u babal jannati. Orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Siapa sih orang tersebut? Kata beliau, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku adalah manusia pertama yang keluar ketika manusia dibangkitkan. Ay min kuburihim, yaitu dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Ya, ini keterangan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang paling pertama dibangkitkan dari kubur itu siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ana khatibuhum idza ansatu, dan aku adalah orang yang berbicara tak kalah mereka diperintahkan untuk diam. Ya, Nabi kita yang berbicara, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib ay al-mutakallimu anhum wa qa'iduhum idza wafadu, dan aku adalah pemimpin manusia. Idza wafadu ay idza qadimu ala Allah, dan aku adalah pemimpin manusia ketika mereka itu datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'uhum idza hubisu, dan aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka tak kalah mereka itu tertahan. Wa ana mubasysyiruhum idza ayisu, dan aku adalah orang yang akan memberikan kabar gembira tak kalah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liwa'ul hamdi biyadi wa mafatihul jannati yawma idzin biyadi. Panji alhamdulillah, panji yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyadi, berada di tanganku. Wa mafatihul jannati yawma idzin biyadi, dan pintu-pintu surga di hari itu berada di tanganku. Wa ana akramu waladi adam yawma idzin ala rabbi wala fakhr, dan aku adalah keturunan anak Adam yang paling mulia di saat ya itu, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan, kebanggaan atasku terhadap perkara tersebut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi dan keterangan kepada kita dari apa-apa yang beliau dapatkan berupa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bagian at-tahadduts bimazidil fadl wal ikram. Ini merupakan bentuk menceritakan tambahan keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menyebutkan dan menampakkan, menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. At-tahadduts 'anil ni'mah, menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah berbangga-banggaan, sombong atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar menceritakan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan, perkara yang dianjurkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan nikmat pemberian Rabb kamu, maka ceritakan. Ya. Jangan ketika diberikan nikmat oleh Allah, jangan ketika diberikan limpahan kebaikan oleh Allah, bawaannya cuma mengeluh saja. Ya. Ya, ada orang tipe-tipe begitu. Ya. Bawaannya hanya curhatan yang berisikan keluh dan kesah, menyembunyikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini enggak boleh ini. Ya. Ceritakan, ceritakan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmatnya dengan tetap menjaga hatinya kita. Jangan sampai dijadikan oleh syaitan celah untuk menimbulkan perasaan sombong dan berbangga-banggaan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fakhr, ya. Tanpa kesombongan. Beliau ceritakan nikmat tersebut dan beliau katakan bahwa semua yang aku dapatkan dari keutamaan tersebut hanyalah karamatun minallah, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku dapatkan dari diriku sendiri, tidak aku dapatkan dengan kekuatanku. Ya. Dan aku tidak akan berbangga dengannya, menyombongkan perkara tersebut. Yang harus kita pahami bahwa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kekuatan kita, tapi semuanya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah paham ini, kalau sudah ngerti ini, maka apa yang mau kita sombongkan dari kecerdasan kita, dari kekuatan kita? Kita makhluk yang lemah, ya, lemah kita. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, kekuatan sebentar lagi tua, ya, kuat nanti juga lemah, yang berujung kepada kematian. Ya, mati kita semuanya, jemaah sekalian. Tidak ada yang perlu untuk kita bangga-banggakan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Enggak ada. Kesombongan, kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatufu 'alayya alfu khadimin ka'annahum lu'lu'ul maknun. Dan saya senantiasa dikelilingi oleh 1000 pelayan setia, laksana mutiara yang tersimpan. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya nomor 3610. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, wa fi sahih Muslimin min hadis Al-Mukhtar Ibnu Fulful an Anas radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 196, juga dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah manusia, ya, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Paling banyak pengikutnya itu ya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan akulah orang yang paling pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, itu jawabannya tuh. Ada yang tanya, siapa sih yang paling pertama mengetuk pintu surga? Jawabannya siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai bentuk pemuliaan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga memberikan pelajaran buat kita bahwa pintu surga itu memang pintu hakiki, bukan pintu maknawi, bukan. Pintu hakiki memang buktinya bisa diketuk. Ya. Kalau bukan pintu sungguhan, ya enggak akan mungkin bisa diketuk. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Dan aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembahasan ya singkat kita dari orang yang paling pertama mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, fi dzikri awwalil umam dukhulal jannata, tentang umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 876, Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 755, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu sabiqunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu umat terakhir, ya kan? Enggak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu adalah umat yang terakhir, namun yang paling awal, yang paling pertama pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu mim ba'dihim. Baida itu maknanya siwa, ya. Meskipun ya mereka diberikan kitab sebelum kita, meskipun umat-umat yang lain itu lebih dahulu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita, wa utinahu mim ba'dihim, dan kita diberikan kitab setelah mereka, ya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, demikian pula dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun yang paling awal pada hari kiamat. Paling awal gimana maksudnya akan diterangkan insyaallah taala, ya. Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Lihat ini, perhatikan sekarang. Kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Umat yang terakhir tapi yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Meskipun mereka itu lebih dahulu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita, kitab Taurat, Injil dan lain-lain sebagainya, kan mereka dulu yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada sebelum kita, agar tetapi kita yang paling pertama, paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa utinahu mim ba'dihim, dan kita diberikan kitab setelah mereka. Fakhtalafu, agar tetapi mereka itu berselisih mereka, ya. Fahadanallahu limakhtalafu fihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan berupa kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini merupakan keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, fahadhil ummatu asbaqul umam khurujan minal ardh. Maka umat ini, umat Islam, adalah umat yang terakhir yang keluar dari bumi. Ya. Wa asbaqahum ila a'la makanin fil mauqif, akan tetapi mereka adalah umat yang paling pertama, yang paling dahulu, ya, ke tempat yang tinggi di mauqif nantinya di padang mahsyar. Wa asbaquhum ila dhillil 'arsy, dan mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling dahulu masuk dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah. Ini nih keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh junjungan, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Umat yang terakhir tapi merupakan umat yang paling pertama untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini, ya. Asbaquhum ila dhillil 'arsy. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pertama yang lebih dahulu masuk dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaquhum ilal fasli wal qada bainahum. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling pertama mendapatkan perhitungan dan hisab pada hari kiamat. Bayangkan pada hari kiamat di padang mahsyar semuanya manusia menunggu untuk mendapatkan perhitungan dan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kengerian yang terjadi saat itu luar biasa. Ya, mereka menunggu. Ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah umat yang paling pertama dihisab ya dan mendapatkan perhitungan dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Padahal mereka itu adalah umat yang terakhir. Ya, tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini nikmat yang betul-betul harus kita syukuri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaquhum ilal jawazi ala sirat. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pertama melewati as-sirat. Ya, umat Muhammad yang paling pertama. Wa asbaquhum ila dukhulil jannati. Dan mereka pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fal jannatu muharramatun alal anbiya hatta yadkhulaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Maka surga itu tidak diperkenankan untuk dibuka, untuk dimasuki oleh para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu yang pertama kali memasukinya. Ya, diingat-ingat. Ya. Para nabi tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali terlebih dahulu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memasukinya. Wa muharramatun 'alal umam hatta tadkhulaha ummatuhu. Dan surga juga itu tidak diperbolehkan untuk dimasuki oleh umat-umat kecuali setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu memasukinya. Jadi urutannya itu gimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para anbiya, kemudian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul oleh umat-umat yang lainnya. Jadi itu yang benar. Jangan katakan yang paling pertama masuk surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu umatnya. Enggak demikian. Ya, harus nabi dulu dong. Yang paling pertama masuk surga itu siapa? Nabi Muhammad, kemudian para nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini semuanya merupakan bentuk keutamaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku sebaik-baik umat di muka bumi ini. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, disebutkan pula bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulu min ummati." Subhanallah. Keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah kamu mengetahui wahai Abu Bakar bahwa engkau adalah orang yang pertama dari kalangan umatku yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Sekali lagi, manusia pertama yang masuk ke dalam surga Allah adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para anbiya, kemudian disusul oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surganya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.